بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Rabu 23 Rabiul Tsani 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali dalam kajian rutin yaitu kajian sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masih pada pembahasan yang ketiga, betul? Yaitu tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa tanpa khilaf di antara para ahli sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tanpa khilaf bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun Gajah. Ada beberapa riwayat yang ingin saya tambahkan sebelum kita kembali mengambil pelajaran-pelajaran dari pembahasan ketiga ini. Riwayat tambahan yaitu riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Hadis dari Qais, perhatikan namanya, Qais bin Makhramah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Qais bin Makhramah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Berarti beberapa kakek ketemu dengan Rasulullah, Qais ini. Beliau bercerita, wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir di tahun Gajah. Jadi dua orang ini, Qais bin Makhramah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir pada tahun Gajah. Fanahnu liddan. Artinya kami berdua ini lahirnya sama. Wulidna maulidan wahidan. Kami terlahir pada hari yang sama. Ya. Jadi kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang lahir sama dengan beliau, yaitu siapa? Qais bin Makhramah. Qais bin Makhramah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad sahih. Ya, hadisnya riwayat Imam Ahmad sahih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Senin yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir padanya, hari Senin ini mempunyai banyak kejadian di dalamnya. Jadi bukan hanya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak kejadian yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani. Coba perhatikan hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita. Ingat, sekarang saya sebutkan tentang hari Seninnya. Hari Senin ini terjadi beberapa hal yang di dalam hari Senin ini. Lihat, wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnin. Dijadikan nabi hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnin. Dan meninggal hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumul itsnin. Dan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah hari Senin. Sudah empat itu. Ya. Wa qadimal Madinah yaumul itsnin. Sampai di kota Madinah pun hari Senin. Wa rafa'al Hajar al-Aswad yaumul itsnin. Dan kejadian mengangkat Hajar Aswad itu hari Senin. Kita tahu Hajar Aswad itu ketika terjadi pembangunan kembali Ka'bah, Hajar Aswad dikeluarkan. Kemudian para kaum bingung. Ini siapa yang angkat? Ya, siapa yang angkat? Jadi memang sifat tabiat manusia itu, dia itu sangat suka untuk diletakkan, dimuliakan di atas. Mengangkat itu kan sebuah, sama saja siapapun mengangkat sama sebenarnya. Tetapi menganggap yang mengangkat ini adalah mulia, makanya saya. Akhirnya mereka sepakat siapa yang masuk dari Masjidil Haram, dari pintu situ, maka dialah yang akan mengangkat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat cara. Ada kain persegi empat seperti ini, yang satu dipegang sini, yang satu pegang sini, yang satu pegang sini, yang satu pegang sini. Semua kabilah megang. Ketika mau dekat, ya diangkat sama-sama. Ketika mau dekat, Nabi yang meletakkan. Nah, itu terjadi pada hari Senin. Jadi berapa kejadian tuh? 6 kejadian. Ini terutama, ini adalah utamanya hari Senin. Kemudian juga ada tambahan riwayat lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tambahannya adalah yaitu urija bihi ila sama, di mi'rajkan ke langit. Itu hari Senin. Ya. Dimi'rajkan ke langit hari Senin. Itu tambahannya, yang ketujuh. Berarti 7 kejadian semuanya terjadi pada hari Senin. Dan semua riwayat yang saya sebutkan tadi sahih. Nah, ini keutamaan hari Senin. Berarti, kalau ada orang yang mengatakan, saya memperingati hari kelahiran saya dengan cara berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa, maka kita katakan tidak. Hari Senin itu bukan karena hari kelahirannya yang utama, tapi karena apanya? Seninnya. Nah, paham maksudnya? Ya, bukan karena kelahirannya yang utama, tetapi karena Seninnya. Karena Senin itu terjadi banyak kejadian di zaman itu. Ada 7 kejadian. Dilahirkan Nabi, dijadikan Nabi, ya, dijadikan beliau menjadi Nabi, kemudian diwafatkan beliau, hijrah, kemudian sampai kota Madinah, mengangkat Hajar Aswad, dan Mi'raj. Mi'raj itu apa, Pak? Naik apanya? Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidatul Muntaha. Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Ya? Kalau Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari bawah ke atas. Ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik. Para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, kita ingin mengambil beberapa faedah yang sudah kita ambil tadi. Yaitu tentang hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa faedah tentang hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, faedah yang berkaitan dengan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, nanti saya jelaskan dulu, nanti baru bapak-bapak tulis. Kalau kita perhatikan, para ulama belum menentukan dengan tegas pasti hari kelahirannya, tanggal kelahirannya kapan. Ada yang mengatakan tanggal apa kemarin itu? 2 Rabiul Awal, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, 12, 17, 22. Ada 7 pendapat. Dari ini semua, bahwa tanggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ditentukan dengan pasti, maka di sini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, hari atau tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu. Nah, ini yang pertama. Tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikaitkan dengan ibadah tertentu. Artinya, tidak ada syariat ibadah tertentu yang berkaitan dengan tanggal lahir. Perhatikan baik-baik, ya. Tidak ada syariat ibadah tertentu yang berkaitan dengan tanggal lahir, seperti kumpul-kumpul memperingati. Kenapa, Pak? Karena ibadah itu selalu ada kaitannya dengan waktu. Cari aja ibadah yang gak ada waktunya. Ibadah selalu ada kaitannya dengan waktu. Ya, seperti misalkan dalam perkara puasa, ada waktu, kapan? Bulan Ramadan, ya. Seperti misalkan hari raya, kapan? 1 Syawal, ada penekanannya, tanggalnya 1 Syawal. Kemudian 10 Zulhijjah. Kemudian juga seperti misalkan hari wukuf Arafah, kapan? 9 Zulhijjah. Dan seperti itu, puasa 13, 14, 15, selalu. Setiap ibadah ada kaitannya dengan waktu. Maka, karena tanggal lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ditegaskan oleh para ulama tanggal berapanya, bahkan ada sekitar 7 sampai 8 pendapat, maka kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa tanggal lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu. Artinya, tidak disyariatkan ibadah apapun padanya. Karena kalau seandainya ada pensyariatannya berkaitan dengan tanggal, tentunya akan dijelaskan oleh Rasul. Sebagaimana 1 Syawal berkaitan dengan tanggal, ada hari raya Idul Adha, Idul Fitr. Kemudian 10 Zulhijjah berkaitan dengan tanggal, berarti ada hari Idul Adha. Hari wukuf berkaitan dengan tanggal, 9 Zulhijjah. Terus seperti itu. Ini pelajaran pertama. Karena tanggal Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda, belum ada penegasan dari para ulama, maka tidak bisa dikaitkan dengan ibadah tertentu. Ya, dengan ibadah tertentu. Kemudian, yang kedua, pelajaran kedua. Penelitian yang secara mendetil dari para ulama tentang tanggal lahir beliau menunjukkan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Penelitian secara detil tentang tanggal lahir beliau sampai terjadi perbincangan. Ada 8 pendapat ternyata. Ada 2, 8, 10, 11, 12, 22, 17. Ya. Ini menunjukkan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu dihapus dari benak kita yang tidak memperingati hari kelahiran Rasul bahwa dia tidak cinta. Ini enggak benar. Karena bahkan karena saking kita cintanya, maka kita benar-benar teliti dalam tanggal tersebut. Ya, mana tanggalnya yang pasti jelas dengan riwayat yang tegas. Ini 2. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari Senin mempunyai keutamaan di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. mempunyai keutamaan di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada 7 keutamaan hari Senin. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan, ya, mohon anaknya didiamkan dulu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa puasa hari Senin karena kelahiran Rasul, puasa hari Senin karena kelahiran Rasul, maka kita katakan puasa hari Senin bukan hanya sekedar kelahiran Rasul, tetapi ada 7 kejadian. Kalau begitu peringati juga hari wafatnya, peringati juga hari sampainya ke kota Madinah, peringati juga hari beliau diutus menjadi nabi. Tapi kok itu gak diperingati? Hanya peringatan hari kelahiran Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada asalnya ibadah yang dikaitkan dengan hari kelahiran. Jadi gak benar kalau seandainya, Ustaz saya ingin mencontoh Rasul, hari kelahiran saya 13 Agustus, maka saya ingin berpuasa. Maka kita katakan Anda salah dalam 2 hal. Yang pertama, beliau berpuasa karena harinya, bukan tanggalnya. Ya. Yang kedua, beliau berpuasa karena Seninnya, bukan karena tanggal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sudah kita ambil juga sebelumnya, yaitu bahwa Rasulullah SAW setelah kematian bapaknya beliau dilahirkan, dan ini adalah tingkat apa pada pertemuan sebelumnya, keyatiman yang paling tinggi, ya, keyatiman yang paling tinggi. Jadi bapaknya baru meninggal beliau dilahirkan, ini tingkat keyatiman yang paling tinggi. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa, hikmahnya apa, disebutkan oleh para ulama sejarah, yaitu agar Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dituduh beliaulah yang membawa ajaran bapaknya, artinya meneruskan ajaran bapaknya. Ternyata enggak, bapaknya, bapak beliau meninggal sebelum dilahirkan, beliau dilahirkan setelah meninggal bapaknya. Nah, jadi hikmah Allah luar biasa. Ketika mewafatkan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tujuannya salah satunya adalah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dituduh bahwa dakwah yang beliau bawa adalah dakwah warisan dari bapaknya. Ini pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau yang belum nulis silahkan ditulis. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah wafat bapaknya, salah satu hikmahnya adalah agar beliau tidak dituduh bahwa dakwah yang beliau bawa adalah warisan dari bapaknya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, selanjutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan kemudian berkembang dalam keadaan yatim agar jiwanya tertempa. Ya, yatimnya miskin lagi. Biasanya memang yatim itu miskin. Kenapa? Karena penopang keluarga sudah meninggal. Karena pengertian yatim apa, Pak? Anak yang mati siapa? Bapaknya. Dan dia belum baligh. Jadi kalau kai-kai mengatakan, "Umah zakat ke sini, Bang. Aku nih yatim piatu, tahu kada?" Ya, itu tidak benar. Kenapa? Memang bapak dan ibu kai kita sudah meninggal, tapi sidin sudah baligh. Karena kalau anak sudah baligh, itu berarti bukan yatim lagi. Kapan dinamakan yatim? Ketika meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Itu namanya yatim. Saya jadi teringat tentang ilmu sihir. Tukang sihir itu ujung-ujungnya duit. Ya, saya mau baru nulis artikel, ujung-ujungnya duit. Jadi kadang-kadang mikir, urusan kok sulit, ujung-ujungnya duit. Ya, sama, tukang sihir, ujung-ujungnya duit. Kita masuk ke rumah tukang sihir, na'udzubillah, maka jangan sampai ini pasien keluar tanpa dia harus kecuali dia harus mengeluarkan uang pada si tukang sihir tersebut. Itu prinsip tukang sihir. Padahal enggak punya masalah. Enggak punya problem, enggak punya penyakit, tapi dikatakan punya penyakit, dikatakan punya masalah, dikatakan ini. Agar di ujung-ujungnya duit. Nah, salah satu trik mereka yaitu misalkan ada orang punya masalah di ujung tanduk dengan hubungan istrinya. Kemudian tukang sihir ini mengatakan, saya tahu yang mengguna-gunai istrimu. Dan kita dari sini bisa menyembuhkan istrimu. Tapi saya punya syarat. Syaratnya datangkan kepada saya tikus. Oh gampang. Tapi tikusnya yatim. Berarti kalau tikus yatim gimana? Kita harus tahu abahnya mati kapan, sudah balik balung. Ini kan sebenarnya sualun ta'jizi, pertanyaan yang menipu, meruntuhkan kepercayaan. Ya, tujuannya apa? Nah, bapak kan bisa kalau ulun bisa, tapi perlu nungkar sesuatu. Nah itu nih. Tujuannya itu duit. Dan ini adalah kebiasaan para tukang sihir nenek moyang mereka di zaman Fir'aun. Tukang sihir di zaman Fir'aun mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibun. Wahai Fir'aun, apakah kalau kita menang melawan Musa, kami dapat imbalan? Begitu. Dan biasanya diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau permintaan-permintaan yang sulit. Kalau misalkan menyembelih ayam, wajar itu, sudah biasa. Ini minta tikus yatim atau warik picak. Ya, apapun dapatnya. Ya, bisa membedakan antara kera yang buta dengan yang tidak buta. Bisalah. Tetap saja mau dia buta enggak buta, dia bisa gelantungan ke sana kemari. Nah, ini susah ya. Ya, jadi tujuannya adalah ujung-ujungnya duit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian jadi tujuannya kenapa Rasulullah SAW yatim? Salah satu fikihnya adalah beliau biar tertempa kehidupan. Kehidupan itu keras. Biasanya kalau orang dari mulai bawah kemudian merasakan kenikmatan setelahnya, dia masih mempunyai rasa empati. Tapi kalau dari atas turun terjun gitu, ya susah dia, susah menerima keadaannya. Kebanyakan frustasi, ya bukan prestasi, frustasi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang terjadi kepada Rasulullah SAW adalah beliau hidup bersama ibunya. Kan dilahirkan ibunya dalam keadaan bapaknya sudah meninggal. Beliau hidup bersama ibunya meskipun diurus oleh kakeknya, akan tetapi kebanyakan bersama ibunya. Dan seperti inilah kadang-kadang para nabi. Seperti siapa? Nabi siapa? Selain Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dengan Maryam. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Ismail dengan Hajar. Namanya Hajar. Siti itu kalau sudah sampai Banjar, karena asalnya Sayyidati. Ya, orang Arab nyebutnya cepat Sayyidi. Orang Indonesia dengarnya Siti binanya. Jadilah Siti, Siti Hajar. Jadi semuanya Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti. Padahal Siti itu adalah ucapan Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat sayyidi. Ya, ini para ikhwan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajarannya apa dari sini? Ketika para nabi hidupnya bersama para ibunya, maka yang kita ambil pelajaran di sini adalah fikihnya, pemahamannya adalah bahwa pentingnya mencari istri yang bukan hanya sekedar cantik, tapi juga pintar mendidik sebagaimana ibu-ibunya para nabi. Itu pelajarannya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama ibunya, Nabi Ismail hidup bersama ibunya, Nabi Isa hidup bersama ibunya, maka di sini pelajaran menarik adalah bahwa para nabi sangat tergantung kepada ibunya. Maka pelajarannya adalah seorang lelaki semestinya ketika ingin mencari seorang istri, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu fanfar bidzatid din tadibat yadak. Artinya, dahulukan yang punya agama, maka niscaya kamu akan beruntung. Jangan cuma misalkan ada orang mencari nyamannya lah punya bini itu sugih, bungas, ya, pun janda kada apa-apa asalkan punya anak jar. Ya. Tapi perawan, Bang. Tapi gak bisa sholat. Tadi tidak bisa mandi wajib. Gak bisa baca Quran. Gak bisa ngajari anak Al-Quran. Gimana? Maka fadfar bidhatid. Dahulukan yang punya agama. Taribat yadak. Ya. Maka engkau akan beruntung. Ini. Ini kalau seandainya istrinya juga tidak bisa agama, suaminya sama-sama gak bisa agama, siapa yang akan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar nanti di keluarga? Ya. Maka fadfar bidzatid din, dahulukan yang punya agama. Niscaya kita akan beruntung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam keyatiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat pelajaran bahwa kekayaan, ketinggian, kedudukan, kemuliaan tidak ada kaitannya dengan keyatiman atau tidak yatim. Saya ulangi. Di dalam pelajaran keyatiman Rasulullah bahwa kekayaan, kemuliaan, ketinggian derajat di tengah manusia tidak ada kaitannya dengan keyatiman atau tidak yatim, tapi kaitannya dengan takwa. Orang akan mulia, akan tinggi, akan di atas derajatnya karena takwa, bukan karena dia yatim atau bukan karena dia tidak yatim. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keyatiman bukan menyebab dia itu tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah, tidak. Ataupun tidak yatim bukan juga merupakan tinggi derajatnya ataupun mulia di sisi Allah. Tetapi yang menjadikan dia mulia adalah takwa atau tidak takwa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada cerita menarik tentang yatim yang dia ini terjaga di dunia sebelum di akhirat, yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Yatim, anak yatim terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Artinya, adapun dinding rumah itu adalah dimiliki oleh dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Jadi ada rumah yang mau runtuh dindingnya, rumah itu dimiliki oleh dua anak yatim. Nah, ingat, yatim itu belum. Nah, rumah ini yang mau rubuh dindingnya dibetulkan oleh Nabi Khadir. Yang benar namanya Nabi Khadir. Ya, kalau Haidir kawan SD ulun. Nabi Khadir namanya. Ya, Khadir. Nah, dibetulkan oleh Nabi siapa? Nabi Khadir. Untuk apa? Ternyata untuk di bawah dinding itu ada harta tersimpan yang dimiliki oleh dua anak yatim tadi, peninggalan dari bapaknya yang soleh. Lihat di sini, ya, yang bisa menjaga anak yatim ini sehingga nanti kalau anak yatim ini sudah tidak yatim lagi, berarti sudah apa? Sudah baligh, maka harta tersimpan ini akan dikeluarkan oleh Allah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran menarik di sini adalah bahwa orang tua yang saleh akan menjaga anaknya. Lihat, harta yang tersimpan ini nanti kalau dua anak yatim ini baligh akan dikeluarkan oleh Allah, dijadikan sebagai bekal untuk anak yatim ini. Dan lebih luar biasa lagi, ternyata orang tua yang saleh ini bukan orang bapaknya ibunya, tetapi kakeknya yang tujuh turunan. Jadi kakeknya yang saleh menjaga tujuh turunan anak cucunya. Maka jadilah orang tua yang saleh. Sungguh kemuliaan, ketinggian derajat, kejayaan bukan pada yatim miskin atau tidak miskin, tetapi pada apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menarik para ikhwan, disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Lihat, perhatikan perkataan Sa'id bin Musayyib. Ya, yang bapaknya ahli salat, ibunya ahli salat, berbanggalah, bersyukurlah. Yang belum, maka mulai saat ini lakukan itu. Lihat, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Artinya, aku akan sungguh terus tambah salatku demi engkau wahai anakku, agar aku berharap engkau dijaga. Ya, salatnya bapak itu menjaga sang anak. Ibadahnya bapak menjaga sang anak. Ini perkataan Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i terkenal. Lagi, Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i juga mengatakan, "Ma min mu'minin yamut illa hafizallahu fi aqibi wa aqibi aqibi." Tidaklah seorang beriman, syaratnya iman. Bukan syaratnya kaya, ganteng, cantik, enggak. Iman. Tidaklah seorang beriman mati kecuali Allah akan menjaga aqibi, yaitu anaknya dan anak dari anaknya. Itu siapa? Cucunya. Maka perbaiki ibadah. Ini seperti yang saya sebutkan tadi pagi. Asuransi paling kuat untuk anak. Jaminan paling terkuat untuk anak. Yang sering anak-anaknya sakit. Yang sering anak-anak sedikit-sedikit sakit. Kena apa, kena apa. Maka coba perbaiki hubungan dengan Allah. Ada masalah pasti hubungannya dengan Allah. Makanya salah satu doa Rasulullah SAW kan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirat allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki agamaku yang dia benteng diriku, dan perbaiki duniaku. Baru setelah memperbaiki agama akan datang kebaikan dunia, akan datang kebaikan akhirat. Meskipun kita beribadah, kita memperbaiki agama bukan karena ingin dunia, enggak. Tapi dia akan datang tabaan, dia akan datang ikutan dari ibadah kita. Kalau kita beribadah tujuannya untuk Allah, ridho Allah, bukan karena ingin anak terjaga, enggak. Tapi kita untuk Allah, tapi dengan ibadah tersebut akan menjaga anak. Buktikan itu. Hadis Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. perbaiki agama kita, niscaya Allah akan memperbaiki dunia kita. Ya, kalau ada kok mulai berkurang dunianya, ini pasti ada hubungan dengan Allah. Kok istri sulit diatur? Kita menasihati satu kalimat, sidin bebamai 100 kalimat. Maka coba perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami yang wibawa bukan suami yang suka menyangit-nyangit, suka teriak-teriak, suka keras, tidak ada pilihan, mau kada, mun kada mau sudah ai. Bukan suami yang berbuat tidak seperti itu. Suami yang berwibawa tatkala dia ahli ibadah, tatkala dia penyabar, kalau bermarahan dia lebih banyak diam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam sekalian mencari yang lain. Cukup kiranya itu sudah jam 9. Pekan depan kita membahas tentang persusuan Nabi Muhammad SAW pada pembahasan keempat. Dan insya Allah setiap malam Rabu seperti ini. Kita sholat dulu, kemudian supaya tenang, baru kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. 1, 2. Ya, silakan Mas Didit. Assalamualaikum Ustaz. Bicara tadi tentang hari Senin, qadarullah Allah menetapkan beberapa keutamaan di hari Senin. Yang saya tanya sih sebenarnya simpel Ustaz, itu tentang 7 turunan atau turunan 7 lah gitu kan. Jadi seperti tadi di cerita tentang Nabi Khadir membangun itu ternyata kakeknya 7 turunan. Nah, banyak juga banyak istilah nih kayak kaya 7 turunan, mungkin turunan ke-8 miskin gitu ya. Nah, maksudnya yang saya tanya itu ada nggak dalil yang mengutamakan angka 7 ini gitu loh? Kenapa sih harus 7 gitu loh? Karena ya, banyak istilah itu 7 gitu. Masih Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan saya sering menyebutkan ini. Penyebutan kata 7, kemudian kata 9, kata berapa begitu? 40. Itu tujuannya bukan untuk jumlahnya, tetapi untuk menunjukkan kepada banyak. Ya. Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir wa kana minal abis sabi' bahwa bapaknya yang soleh itu ternyata bukan bapak kandungnya. Dia bapak kandungnya enggak terkenal tidak terlalu terkenal dengan kesolehan. Ternyata bapaknya yang ketujuh itu kakeknya. Ini menunjukkan bahwa sudah lama bukan kakeknya yang tujuh kemudian yang ke selanjutnya enggak soleh gitu, bukan. Atau misalkan bapak yang soleh akan menjaga 7 turunannya, berarti turun ke-8 enggak terjaga? Enggak, bukan seperti itu. Tetapi akan dijaga oleh Allah SWT. Dalilnya apa, Mas? Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Innalladzina amanu wa innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, artinya iman sampai mati, maka la khaufun 'alaihim, mereka tidak punya rasa takut. Rasa takut untuk apa? Rasa takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Walahum yahzanun, tidak punya khawatir. Khawatir untuk apa? Mengkhawatirkan untuk meninggalkan anak istrinya, karena sudah ada yang jaga. Sudah ada yang jaga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Kalau istrinya mungkin suami barunya. Baik. Jangan. Jangan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallahu khairan atas kesempatan Ustaz. Jazakallahu. Bertanya tentang Riyadhus Shalihin Ustaz. Tentang duduk ihtiba. Tentang duduk ihtiba, apakah boleh di saat kita bermajelis atau di saat sholat Jumat, Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebolehan duduk ihtiba adalah kapanpun kita duduk. Boleh bermajlis, silakan. Ya. Ataupun saat khutbah Jumat mendengarkan, silahkan. Cuma ada penjelasan kenapa saat khutbah Jumat tidak diperbolehkan di zaman dulu, karena ditakutkan terlihat auratnya. Dulu kita tahu bahwa para sahabat itu terbatas pakaiannya, mau pakai sarung kadang-kadang bajunya tidak ada, saking termiskinnya mereka. Maka asal tidak terlihat auratnya, maka di dalam majlis, di dalam khutbah Jumat, yang saya ketahui wallahu alam diperbolehkan. Cuma ada penjelasan para ulama, yaitu ketika kita ihtiba, dilarang kita untuk istibak, yaitu memasukkan jari jemari ke jari jemari selanjutnya, ke jari jemari lain, untuk menunggu sholat, ini dilarang. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak berzikir, tidak berdoa, ya seperti ini, merenung, utang belum bayar, lamaran belum diterima. Mas Arif. Baik. Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Senin, puasa Senin, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bilang puasa Senin itu bukan karena hari lahir atau apa, tapi mengingatkan Seninnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa seperti itu. Iya. Nah, jadi ada hadis puasa Senin Kamis itu karena Senin Kamis itu amalannya diangkat ke langit. Nah, jadi bukan untuk yang karena hari istimewa 7 yang tadi itu. Itu. Jadi bagaimana nyambungnya di mana gitu? Bagaimana ngambungkannya? Nyambungnya. Bagus pertanyaannya, Pak. Maka kita jawab, mudah menjawabnya, bahwa salah satu sebab seorang berpuasa hari Senin yaitu sama seperti sebabnya orang berpuasa hari Kamis. Jadi tinggal ditambahkan saja bahwa kita berpuasa bukan karena hari lahirnya, tapi karena hari Seninnya. Karena Senin mempunyai mizah, mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya hari lahir Rasul, di antaranya Mi'raj, di antaranya ini. Dan di antaranya pula diangkatnya amal. Nah, begitu. Jadi ditambahkan saja. Kenapa kita puasa hari Senin? Karena diangkatnya amal. Dan perlu perhatian, itu jawabannya Pak Mila. Dan perlu perhatian bahwa pengangkatan amal bisa per hari, per pekan, per bulan, per tahun. Kapan itu? Per hari, yaitu setiap apa? Subuh, betul. Subuh, ya, dan asar. Setiap hari. Jadi ada malaikat yang membawa amalan malam, ada malaikat yang membawa amalan siang. Setiap pekan Senin Kamis. Setiap bulan hari 13, 14, 15. Setiap tahun hari apa? Bulan apa? Dah. Bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan nanti semua dosa akan terhapus. Jadi amalan-amalan dulu diangkat, bulan Ramadannya dosanya terhapus. Nah itu, jadi bagaimana juga menggabungkannya? Maka kita katakannya bisa seperti itu. Ada per hari, ada per pekan, ada per bulan, ada per tahun. Dan itu semua menunjukkan apa? Keluas-luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala hari itu diangkat, yang paling tatkala hari itu diangkat amal, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa. Baik Syaban, kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Atau hari Kamis, Senin Kamis, kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Kemudian hari apa lagi? 13, 14, 15 kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Nah, beliau mengatakan dzaka yaumun yurfa'u fihi al'amal fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Itu adalah hari yang diangkat amal, maka aku ingin tatkala amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan, Mas. Ibu-ibu mungkin ada. Tentang pelarangan puasa Daud, adakah dalilnya Pak Ustaz? Pelarangan puasa Daud. Puasa Daud bahkan afdholus siyam, seutama-utama puasa. Belum ada dalil yang saya ketahui untuk melarang puasa Daud. Bahkan dia seutama-utama puasa. Cuma mungkin yang dipahami oleh sebagian orang keliru. Amr ibn As radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin berpuasa setiap hari, dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Senin Kemis aja. Ana utiqu min la aqwa utiqu fawqa dhalik. Aku lebih kuat dibandingkan itu. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu puasa 13, 14, 15. Aku lebih kuat daripada itu. Kalau begitu puasa, sehari tidak. Puasa Daud. Wahuwa afdhalus siyam. Dan dia seutama-utama puasa. Jadi tidak ada dalil yang melarang. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa setiap hari. Dan akhirnya Amr bin As merasa. Alangkah indahnya beliau di akhir hayatnya. Ya, beliau mengatakan, alangkah indahnya aku menerima saran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak, sifat orang beriman ketika mengamalkan satu amalan, dia akan istiqamah sampai mati. Nah, ketika beliau berpuasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, padahal umur sudah tidak sama dengan ketika sweet 17, 17 tahunan, puluhan tahunan, dengan 60, 70 tahunan. Maka alangkah indahnya aku menerima saran Rasulullah SAW untuk berpuasa Senin dan Kamis. Ini pelajaran bagi kita. Dalam beramal, salah satu fikih beribadahnya adalah, yaitu, Umar bin Khattab mengatakan, qalilun daim khairun min kathirin munqati'. Terus sedikit tapi terus menerus lebih baik dibandingkan banyak tapi terus. Cuma 2 rakaat sebelum azan subuh, kemudian tambah 1 rakaat witir, tapi terus menerus dibandingkan 1 malam, nanti besok setahunan hanya 1 malam lagi. Pas setahunan kosong tuh meninggal Zidin. Ya Allah, cukup kiranya jam 9.04 sudah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.